Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita akan memasuki pembahasan baru. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Kitabus Shalah. Kitab Salat di halaman 19. Di awal kitab Salat ini Ibnu Qudamah rahimahullah memberikan mukaddimah pendahuluan. Ada 8 poin pembahasan yang kita akan fokuskan dari pendahuluan Ibnu Qudamah. Yang pertama, definisi salat. Kitabus Salat. As-salah secara bahasa ad-du'a bi khair. Doa dengan kebaikan. Karena ibadah ini ibadah salat, tentunya tercakup di dalamnya beraneka ragam bentuk doa. Dan penggunaan salat dengan makna doa dipakai di dalam Al-Quran, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum, tentang orang yang mengeluarkan zakat, bersolatlah untuk mereka karena solat engkau adalah ketenangan bagi mereka. Maksudnya doakan mereka. Jadi solat di sini adalah di atas makna bahasa. Juga di dalam hadis Nabi berkata, in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia sedang berpuasa, hendaknya dia sholat. Ini sholat juga bermakna bahasa. Maksudnya kalau dia sedang puasa, dia perbanyak doa. Dia perbanyak dari doa. Adapun secara istilah, sholat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala biakwalin wa af'alin ma'lumatin mufattahatin bittakbir mukhattamatin bittaslim. Salat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah ta'ala biakwalin waf'alin ma'lumah, dengan ucapan dan perbuatan yang telah dimaklumi. Mufattahatin bittakbir, dimulai dengan takbiratul ihram. Mukhattamatin bittaslim, ditutup dengan salam. Ya. Ini yang disebut sebagai sholat. Demikian definisi sholat secara bahasa. Pembahasan yang kedua, kewajiban sholat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, rawa Ubadatu Ibnu Samit radhiyallahu anhu. Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan. Anahu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibadi fil yawmi wal lailah. Ada 5 salat yang Allah wajibkan terhadap para hamba dalam sehari dan semalam. Jadi ini penetapan bahwa sholat itu adalah wajib. Faman hafadha alaihinna kana lahu ahdun indallahi ayyudkhilahul jannah.